Saben bengi aku kaiso turu, kaiso turu. Mikirno awamu aku kaiso turu, kaiso turu. Kelingan awamu. Suwen delok jam wis setengah telu. Saben bengi aku kaiso turu, kaiso turu. Mikirno awamu aku kaiso turu, kaiso turu. Kelingan koncomu. Saben bengi